pagi giat berolahraga, pergi bermain golf hingga datangnya siang, terus ke salon untuk mandi susu. Tante Su, oh Tante Su, tante yang kiat, tante yang kaya, tidak